mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tidak semata-mata ajakan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Tapi yang diinginkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila disembah dan diibadahi, maka dia adalah sesembahan yang batil. Itu yang diinginkan dalam seruan syahadah la ilaha illallah. Kemudian al-ashirah, faedah yang ke-10, annal insan qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Dalam bab ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya seseorang walaupun dia termasuk ahlul kitab, terkadang dia tidak memahami makna daripada la ilaha illallah, atau dia faham tentang makna la ilaha illallah namun tidak mau mengamalkannya. Naam. Ini kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an untuk mengajak ahlul kitab, atau sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an ketika diutus ke negeri Yaman untuk mengajak ahlul kitab kepada seruan la ilaha illallah. Karena di antara ahlul kitab ada yang tidak faham, belum faham tentang ucapan la ilaha illallah. Atau ada pula di antara mereka yang faham tentang la ilaha illallah namun tidak mau mengamalkannya. Yang tidak faham mereka dari kalangan orang-orang Nasara, sementara yang faham namun tidak mau mengamalkannya adalah orang-orang Yahudi. Kalau orang Nasara, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah dan mereka tidak faham tentang esensi dari ucapan la ilaha illallah. Sementara orang-orang Yahudi faham tentang la ilaha illallah, bahkan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau orang-orang Yahudi mereka mengucapkan la ilaha illallah, tahu makna la ilaha illallah, tapi tidak mau mengucapkan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu sebab kekufuran orang-orang Yahudi. Bisa dipahami? Nah, demikian pula kaum muslimin. Ada di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka yang belum faham tentang makna la ilaha illallah. Ya, tidak usah jauh-jauh pembahasan tentang konsekuensi atau tuntutan dari ucapan la ilaha illallah. Pembahasan tentang makna la ilaha illallah salah dalam memahaminya. Dan ini tidak hanya dijumpai pada orang-orang yang awam, sampai pada tingkatan orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan. Kalau dikatakan cendekiawan berarti bukan orang yang biasa-biasa tingkat kecerdasannya, kan begitu? Ya toh? Orang yang berpendidikan, punya kelas ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang dianggap cendekiawan bahkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum salah dalam memaknakan la ilaha illallah. Kebanyakan mereka membawa la ilaha illallah hanya pada unsur rububiyah semata. La khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah. Di antara mereka, di antara cendekiawan, memaknakan la ilaha illallah adalah la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah. Tidak ada yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur segala urusan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, makna daripada la ilaha illallah, tentu orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keberatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukan itu maknanya. Ya. Orang kafir Quraisy ketika diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah, wahai kaumku ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian akan selamat dunia akhirat. Apa jawaban kaumnya? Orang-orang Quraisy menyanggah ajakan Nabi kita Muhammad dengan ucapan mereka, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini hendak mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak, kemudian hanya satu Tuhan yang disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha la syai'un ujab, sungguh ini perkara yang amat mengherankan, kata mereka. Sanggahan orang-orang kafir Quraisy menunjukkan mereka faham makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan Manah, harus meninggalkan Uzza, harus meninggalkan Lata, harus meninggalkan Hubal, dan semua sesembahan-sesembahan patung berhala karya mereka. Yani bidina azani Allah wa iyyakum. Karenanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ya. Kalau seandainya makna la ilaha illallah seperti yang dikatakan oleh cendekiawan tadi, ya, tentunya kaum musyrikin enggak keberatan, kan begitu ya? Karena mereka tahu yang menciptakan mereka Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rizki Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatur segala urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau urusan ibadah, mereka enggak mau hanya beribadah kepada Allah, masih menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ibadah. Bisa dipahami? Nah, itu diantara kaum muslimin. Ada pula diantara mereka yang faham, faham tentang la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, tapi tidak diamalkan. Ya. Saya tahu makna la ilaha illallah seperti yang Anda katakan, la ma'budu haqqun illallah. Saya paham. Dalil-dalilnya pun saya tahu betul. Tak perlu lagi diajari. Tapi, ya, dia mengatakan, tapi kalau kita gunakan makna la ilaha illallah, kita terapkan makna la ilaha illallah seperti yang Anda katakan, ini bisa memecah belah umat. Jangan, jangan sekali-kali nyindir atau membahas atau nyerempet masalah yang seperti ini. Ya, dimanakan dengan makna yang bisa diterima oleh banyak pihak. Gitu ya. Nah, kita dakwai mereka dari dalam. Mereka senang dengan tawaf di kuburan, kita ikut terlebih dahulu tawaf dengan kuburan. Nanti kita dakwai mereka di sela-sela tawaf kita mengelilingi kuburan, wala'iyadu billah. Ya. Yang kedua ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, lebih berbahaya. Dan mereka tidak lain adalah du'at ala abwabi jahannam, para penyeru kepada pintu neraka jahannam. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, tidak demikian dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru dengan dakwah la ilaha illallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhasil menyatukan antara suku Aus dengan suku Khazraj, yang sudah menjadi musuh bebuyutan ratusan tahun lamanya. disatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui dakwah tauhid la ilaha illallah dengan makna yang benar. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Kemudian Al-Hadiya Ashrah yang ke-11. At-tanbih ala ta'lim bit-tadrij. Faedah yang ke-11 dalam bab ini terdapat bimbingan untuk mengambil ilmu secara bertahap. Ya. Yang namanya ilmu agama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bahrun la sahila lahu. Ilmu agama ini laksana lautan yang tak bertepi. Kalah laut Banda. Ya. Laut Banda mesti masih ada tepinya kan begitu ya. Ilmu agama jauh lebih luas, lebih dalam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Untuk bisa menggapai ilmu agama tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dibutuhkan tahapan-tahapan yang benar dalam mengambil ilmu. Naam. Bagaimana tahapannya? Diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala pada faedah yang berikutnya, ats-tsaniyah asyrah yang ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Ya, yaitu dengan memulai perkara yang terpenting terlebih dahulu, baru perkara-perkara penting sesudahnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Nah, yang terpenting adalah pembahasan tauhidullah ya azza wa jal. Tanpa tauhid semua amalan kita tidak ada harganya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Kan begitu. Nyata? Sehingga pembahasan masalah tauhid ini merupakan pembahasan prioritas. Ya. Harus kita pahami ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum lebih dahulu dan diutamakan sebelum syariat-syariat yang lainnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah. Kemudian Al-Thalith Ashrah yang ke-13, Masrifuz Zakah. Dalam bab ini juga diterangkan ya, tentang Masrifuz Zakah, orang yang berhak menerima zakat. Ini masih membahas tentang hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tentang kisah diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an ke negeri Yaman. Ya. Setelah pembahasan tauhid diterima, beralih pada pembahasan salat, kemudian masalah zakat. Ini contoh bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberikan arahan kepada sahabat Mu'adz untuk mengajari umat manusia perkara agama mereka secara bertahap. Didahulukan yang terpenting, masalah tauhidnya. Kemudian yang penting berikutnya, masalah sholat. Kemudian masalah zakat. Bab zakat, khanibidina azani Allah wa iyyakum, diterangkan dalam hadis tersebut, tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat dari orang-orang yang mampu. Ya, orang-orang yang mampu. Kategori mampu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, apabila orang tersebut memiliki harta tadi sampai pada batas nisab, batas minimal mengeluarkan zakat. Dan telah dimiliki selama satu haul, satu tahun penuh. Selama satu tahun hartanya tadi ya, apa namanya, lebih dari batas minimal wajib zakat. maka dia keluarkan hartanya tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bagian zakatnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ar-rabi'ah asyrah yang ke-14. Kashful 'alim asy-syubhah 'anil muta'allim. Faedah yang ke-14 dianjurkan bagi seorang alim, seorang pengajar, seorang pendakwah, seorang da'i untuk menghilangkan hal-hal yang syubhat dari murid-muridnya. Menghilangkan hal-hal yang samar dari penjelasannya yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini juga diambil dari lafaz yang sama masalah zakat, di mana Rasul mengatakan fa akhbirhum annallaha aftaraḍa 'alaihim shadaqatan. Beritakan kepada mereka wahai Mu'adz bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka shadaqah. Kalau berhenti sampai di sini, tentu orang kan bingung, shadaqah seperti apa? Siapa yang wajib mengeluarkan sedekah dan kepada siapa sedekah tadi diserahkan, kan begitu. Nah, hal yang mubham semacam ini, yang belum jelas semacam ini diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sabda beliau selanjutnya, tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir, sehingga yang kaya harus memiliki kesadaran diri mengeluarkan zakat. Nah, dan yang kaya jangan berharap untuk mendapatkan zakat, justru Anda yang harus mengeluarkan zakat. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Tayyib. Al-khamisa asyrah yang ke-15. An-nahyu an karaimil amwal. Faedah yang ke-15, di dalam bab ini terdapat larangan bagi para amil yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah yang sah untuk mengambil zakat dari kaum muslimin supaya menjauhi harta kesayangan pemiliknya. Ya, amil di sini itu yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, bukan yang ditunjuk oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat tertentu atau ormas-ormas tertentu. Ya, kalau di negara kita kan banyak ormas. Banyak organisasi-organisasi masyarakat yang membentuk badan zakat. Ya. Mereka bukan amil. Ya. Yang dikatakan amil yang resmi sah khanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang termasuk dalam kategori orang yang bisa menerima zakat, itu amil yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah muslim yang sah. Ya, di negara kita ada ya. Ya. Disebut apa? Bas. Ya, bas atau basis. Ya, basis ya. Badan amil zakat, infak dan sedekah. Nah, mereka para amil tadi itu harus memperhatikan satu ketentuan ketika memungut zakat dari kaum muslimin. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, berhati-hati jangan membuat orang lari dari kewajiban zakat gara-gara suka ngambili harta kesayangan pemiliknya. Nah, para pemilik kambing ya, atau sapi atau onta, terkadang mereka memiliki hewan favorit. Bisa ditanyakan kepada peternak kambing, ada di antara kita ya, insyaallah ya. Nah, dari puluhan kambing ada beberapa ekor yang paling dia sayangi, mungkin karena lucu, Wallahualam, dari sisi mana lucunya kambing? Itu ya. Pokoknya ini yang paling disayang. Mungkin karena paling nurut, paling lucu, paling gemuk. Ya, bentuknya unik sendiri. Yang lainnya warnanya biasa-biasa. Ya, kambing, kalau kambing di sini kambing itu ya. Yang warna-warni itu, kambing apa namanya kalau di sini sebutannya? Mirip kambing Jawa gitu ya, kayak kambing gurut. Yang ini aneh sendiri, kambingnya kebuli-bulian. Warna kulitnya keemasan. Tanduknya seperti angka 8. Ya toh? Kemudian punya alis yang menutupi kelopak matanya. Misalkan contoh. Masya Allah, pokoknya unik sendiri. Nah, ini paling disayang oleh pemiliknya. Tiba-tiba sang amil datang, ya, dihitung sesuai dengan ketentuan nisab, sudah dimiliki satu haul, ambil, tarik zakatnya. Oh, ini harus dikeluarkan 3 ekor misalnya. Nah, udah, ini aja diambil nih, paling lucu. Sakit hati pemiliknya. Tahun berikutnya diakali supaya enggak keluar zakat. Nah, itu hikmah yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang para amilnya untuk mengambil harta yang paling disukai oleh pemiliknya? Karena bisa menyebabkan orang lari dari zakat. Itu ya. Nah, as-sadisa asyrah, yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Di dalam bab ini terdapat peringatan bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Mengapa kita harus berhati-hati dari doa orang yang terzalimi? Diterangkan pada faedah yang berikutnya. As-sabi'ah asyrah, al-ikhbar bi'annaha la tuhjab. Dikarenakan doa orang yang terzalimi, tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan. Artinya mustajab. Walaupun yang didolimi tadi khanibidina azani Allah wa iyakum orang kafir. Yang kafir saja kalau terdolimi kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang tulus, bisa saja dikabulkan. Apalagi saudara kita sesama muslim, sesama sunni salafi. Hati-hati khanibidina azani Allah wa iyakum. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian wahai umatku dari perbuatan zalim. Karena kezaliman berbuah kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Ya. Baik itu kezaliman menyangkut harta dengan berbagai macam ragam dan jenisnya banyak, atau kezaliman menyangkut darah, membunuh atau memukul, ya, atau menyakiti saudara kita secara fisik khanifidina azani Allah wa iyyakum dengan tanpa hak. Mentang-mentang badannya yang paling gede, lihat temannya ini ketika belajar enggak paham-paham, dicitai kepalanya. Ya. Tiap hari ketemu dicitak depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Sampai kepalanya ini sudah tidak lagi bulat. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Saudaranya tadi diam-diam saja. Diam bukan berarti rela menerima ridho, tapi panas dalam hatinya. Coba kalau kita setara, kita duel di lapangan. Ya, berhubung saya lemah gemulai, ya, kecil seperti ini, ya, ya saya hanya lus-lus dada saja. Gitu ya. Jangan kemudian yang besar tadi yang semena-mena menganggap, oh dia diam saja kok, saya ketok kepalanya ketawa. Belum tentu ridha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kan begitu. Contoh gampangannya. Ya. Jangan sampai orang yang tadi kecil, kurus kering, ya, lemah gemulai tadi itu yang setiap hari kita ketok kepalanya depan belakang dan seterusnya, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ketika dia mengucapkan doa kejelekan untuk kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi kezaliman dalam masalah kehormatan saudara kita sesama muslim, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kezaliman yang lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat dari sekedar memukul, lebih dahsyat daripada sekedar menyakiti secara fisik. Mengapa dikatakan lebih dahsyat, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut tindakan mendzalimi saudara kita dalam urusan kehormatannya seperti dalam bentuk menghibai dia, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, diumpamakan tindakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makan bangkai saudara kita. Ya. Menunjukkan apa? Sangat jelek. Sangat jelek. Jelek apa? Biasa-biasa saja makan bangkai. Hah? Loh, kok bengong? Jelek atau enggak? Makan bangkai jelek atau enggak? Jelek. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau ada orang masuk penjara, kasusnya makan bangkai, enggak ada yang berani tidur sekamar satu sel dengan dia. Ya benda. Lebih ditakuti dari pembunuh. Wah, kalau pembunuh biasa, wah itu udah banyak berkeliaran di mana? Sel penjara kan gitu ya. Pezina, pemerkosa, penipu, pencuri. Wah itu biasa. Lah ini apa? Makan bangkai. Wah gawat ini. Kalau satu sel dengan dia bisa jadi bubur sumsum paginya saya ini. Ya benda. Secara fitrah kita makan bangkai itu tindakan kriminal yang menjijikkan dan sangat-sangat hina, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kezaliman kita kepada saudara kita dalam urusan al-a'rad, dalam urusan kehormatan dan harga dirinya, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti seseorang yang makan bangkai saudaranya. Sangat-sangat hina, sangat rendah, dan lebih dahsyat pengaruhnya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, dari jenis kezaliman-kezaliman yang lain. Bisa dipahami? Nah. Hakada ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ats-tsamina asyrah, yang ke-18. Min adillati tauhid, di antara bukti baiknya tauhid seorang hamba. Ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pemimpin para rasul, dan juga kepada pemuka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat, dalam bentuk kesusahan, lapar, dan wabah penyakit. Maksudnya apa? Maksud ucapan beliau rahimahullahu taala, salah satu bentuk tanda bagusnya tauhid seorang hamba, dia mampu bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesulitan hidup. Sabar untuk tetap taat walaupun hidupnya susah. Sabar untuk tidak melakukan pelanggaran syariat atau kemaksiatan walaupun hidupnya sempit. Sabar untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun setiap barisnya dia harus menangis dengan tangisan darah karena himpitan kehidupan yang tidak mengenal kasih sayang. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sabar. Ya. Itu yang dinamakan sabar. Sabar itu tidak kemudian mengatakan sabar. Ya, sabar. Sabar, tapi enggak salat. Ya, ngomong tok kata orang Jawa ya. Cuman ngomong, ya sabar, saya harus sabar, gimana lagi kondisinya sulit. Tapi kemana ketika azan dikumandangkan? Sibuk dengan kerjaannya. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya saya sabar, tapi saya berusaha. Salah. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sabar dengan masyakkah, kesulitan hidup, itu sabar untuk terus di atas ketaatan walaupun hidupnya susah. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, usaha yang halal gagal terus. Ya, kayaknya kalau usaha yang haram mudah. Ya. Jualan mie ayam bangkrut. Ya toh? Jualan sembako gulung tikar. Jualan bakso glundung. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jualan hal-hal yang halal enggak pernah beruntung. Coba kalau saya jualan rokok. Tetangga saya itu rumahnya megah 3 lantai, ada liftnya. Masyaallah, 3 lantai ada liftnya. Ya. Hasil dari mana? Rokok. Ya. Coba sekali-kali. Yang penting kan istighfar. Ya, Allah kan Maha Pemurah, lagi Maha Mengampuni dosa. Gitu ya. Kalau kemudian dia terbawa dengan situasi khanibidina azani Allahu wa iyyakum, kemudian melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, jual barang-barang haram. Ya, rokok. Wih, masyaallah lancar. Ya, lebih manis dari hasil gula. Ya. Kan gitu ya. Lebih mengalir dari jualan galon Ayudes. Kan gitu ya. Nah, pokoknya lebih enak. Akhirnya dia terus ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum dengan keharaman-keharaman tadi, hamba tersebut tidak sabar. Ya. Juga dikatakan sabar kalau dia mampu menahan dirinya untuk tidak menunjukkan sikap tidak menerima dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha di atas ketaatan, sudah berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan, kok masih susah hidupnya? Sabar. Jangan banyak mengeluh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu yang namanya sabar. Kalau seorang hamba mampu bersabar dengan masyaqqah, kesulitan hidup yang dia alami, maka itu tanda bahwasanya tauhidnya adalah tauhid yang kokoh. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Bisa dipahami? Nah, kita mendengar kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ikut perang tanpa udzur. Dia memberanikan dirinya untuk tetap jujur di saat kaum munafikin yang lainnya dusta dalam pengakuannya, diberi udzur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab ibn Malik anti dengan yang namanya dusta. Jujur. Kemudian hasil dari kejujurannya, di awalnya dia harus diuji dengan diboikot oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, tapi beliau sabar. Ketika datang surat khanifidina azani Allahu wa iyyakum dari penguasa Romawi menawarkan supaya bergabung dengan mereka karena telah diboikot oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau terbawa dengan ajakan tadi? Tidak. Sabar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu teladan bagi kita semua. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup.